ada untuk kemaslahatan orang lain, ya. Ya ini tadi kaitannya dengan orang yang muflis. Maka barang-barang yang dia miliki diisolir. Ya, diisolir sehingga tidak diberikan kebebasan untuk membelanjakannya. Karena kaitannya dengan hutang yang belum dia bayarkan. Kemudian yang kedua, al-hajru untuk kemaslahatan dirinya sendiri. Ini diberlakukan kepada orang yang tidak pandai untuk mengelola harta yang dia miliki. Ya. Atau juga diberlakukan kepada harta anak yatim. Harta anak yatim. Sekarang kita akan masuki kitabul luqatah. Al-luqatah. Apa itu luqatah? Luqatah adalah harta yang hilang dari tangan pemiliknya, ya, yang kemudian ditemukan oleh orang lain. Naam. Luqatah ini lebih sering dipakai untuk selain hewan. Karena hewan juga suka hilang. Ya. Ayam hilang. Kucing peliharaan hilang. Ya. Kambing hilang. Nah, kalau untuk hewan itu tidak dikatakan luqatah, tetapi dikatakan dhalah. Nah, jadi luqatah kalau mau diterjemahkan bebas, yakni barang temuan. Ya, barang temuan. Tadi, yakni harta apapun itu, apakah berupa emas, perak, uang atau benda berharga lainnya yang hilang dari pemiliknya, kemudian barang tersebut ditemukan oleh orang lain, bukan si pemilik barang. Ini adalah luqatah. Kita baca ucapan Al-Imam Asy-Syaukani di kitab Al-Luqatah ini. Kata beliau, man wajada luqatatan falya'rif ifasaha wa wika'aha. Ya. Barang siapa yang mendapatkan satu barang temuan, hendaklah dia mengenalkan ifasnya. Apa itu ifas? Dari kata al-isfu, lipatan atau lekukan. Ya. Makanya kulit yang berada di bagian kepala botol itu disebut ifas. Ini kalau di zaman dulu, ya, sarung atau tempat penyimpanan air terbuat dari kulit. Naam. Wa wika'aha, dan juga pengikatnya, talinya. Fa in jaa'a sahibuha dafa'aha ilaihi. Apabila pemilik barang temuan datang, dafa'aha ilaihi, maka dia harus menyerahkan barang temuan tadi kepada dia, kepada pemiliknya. Wa illa arrafaha haulad, apabila tidak maka dia mengumumkannya selama satu tahun. Wa ba'da dzalika yajuzu lahu sarfuha walau fi nafsihi, apabila dia telah mengumumkannya selama setahun penuh, ya belum ada juga orang yang mengaku pemilik barang, dibolehkan bagi yang menemukan tadi untuk menggunakan barang temuan tersebut walaupun untuk dirinya sendiri. Tapi dengan catatan apa? Wa yadmanu ma'a maji'i sahibiha. Ya, kalau dia gunakan barang itu, dia menjamin penggantiannya. Kalau ternyata datang pemilik barang temuan itu di kemudian hari. Nah. Wa luqatatu Makkata ashaddu ta'rifan min ghairiha. Barang temuan di Mekah lebih apa? Dipertegas pengumumannya dibandingkan dengan temuan lainnya. Wala ba'sa bi ayyantafi al-multaqitu bi syai'il haqiri kal 'asa was-sawt wa nahwihima ba'da at-ta'rifi bihi salasan. Dan tidak mengapa orang yang menemukan barang tadi memanfaatkan barang temuan yang sifatnya sepele, remeh, seperti menemukan tongkat, menemukan apa, pecut, dan yang semisalnya, setelah dia mengumumkannya 3 kali. Watul taqatu dhalatud dawabi illal ibil. Hewan ternak yang hilang termasuk barang temuan, termasuk luqatah, kecuali unta. Ya, tadi termasuk dhalah ya. Kecuali unta. Nah, itu yang dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syaukani di dalam Kitabul Luqatah ini. Kita akan jelaskan hal-hal yang terkait dengannya. Yang pertama, ucapan Al-Imam Asy-Syaukani, man wajada luqatatan falya'rif 'ifasaha wa wika'aha. Barang siapa menemukan suatu barang temuan, apakah nemu dompet, ya, nemu handphone, nemu barang-barang berharga lainnya, hendaklah dia mengenalkan tutupnya dan pengikatnya. Apa maksudnya? Maksudnya wajib bagi orang yang menemukan tadi untuk mengetahui jenis, ya, dan jumlahnya. Dia kenali, dia periksa barang yang dia temukan itu, ya, ciri-cirinya. Ya, dia periksa kalau ternyata apa berupa bungkusan, dia lihat apa isinya. Kemudian kalau uang biasanya disimpan di dompet, dia harus mengenali dompet itu terbuat dari apa. Apakah dari kulit ular, warnanya apa, atau biasanya ada identitas, ada keterangan-keterangan di dalamnya. Nah, paham ya? Ini yang dimaksud pembahasan pertama, bahwa orang yang menemukan barang, dia wajib untuk mengetahui jenis. Dia kenali barang yang dia temukan tadi, kemudian dia umumkan. Ya. Setelah dia mengenali ciri-ciri barang yang dia temukan, dia hafal, dia ingat, dia umumkan. Tapi ingat, ketika mengumumkannya cukup pengumuman yang sifatnya secara global, ya, umum, jangan dirinci. Misal tadi telah ditemukan sebuah dompet, sudah titik. Jangan dia sebutkan ciri-cirinya. Disebutkan misal telah ditemukan dompet berwarna coklat, terbuat dari kulit apa buaya atau dari kulit ular, mereknya anu, isinya ada uang sekian puluh juta misal. Ini keliru, jangan dirinci mengumumkannya. Ya, contoh yang lain, seseorang menemukan jam tangan, lalu dia kenali ciri-cirinya, oh mereknya ini, warnanya ini, ya, talinya dari kulit atau dari apa, besi. Nah, setelah dia mengetahui itu, dia umumkan, tapi mengumumkannya secara global, jangan dirinci. Misal dia umumkan, telah ditemukan sebuah jam tangan, sudah titik. Jangan malah dirinci di pengumumannya itu. Telah ditemukan jam tangan laki-laki, merek Rolex, warna silver. Disebutkan rinci. Ini keliru. Ya. Contoh yang lain, misal telah ditemukan sebuah kunci motor, dia tahu itu kunci motor. Cukup. Ya, jangan dirinci. Telah ditemukan kunci motor mereknya Honda atau Yamaha. Ya, kemudian di dalamnya ada STNK. Misal. Paham ya? Jangan dia rinci dalam mengumumkannya. Kenapa kok bukan malah dirinci? Karena jamaah rahimani wa rahimakumullah, kalau dirinci ini nantinya akan memancing orang. Ya. Orang mendengar pengumuman itu atau membaca pengumuman itu, dia lihat, oh ini barang yang diumumkan berharga ini. Akhirnya dia datang kepada orang yang mengumumkan tadi, apalagi disuruh hubungi nomor sekian, HP sekian, SMS atau telepon, atau datang ke alamat anu, ya, atau kalau hilang di masjid, datang ke sekretariat masjid, hubungi Pak Fulan. Ini akan memancing orang-orang ngaku-ngaku nantinya. Iya. Nah, ngaku-ngaku padahal bukan birik dia, karena sudah disebut rinci ciri-cirinya. Ya enak. Ya. Pak, saya kehilangan dompet, Pak. Oh iya, gimana dompetnya? Nah, dia sebutkan ciri-cirinya seperti yang diumumkan tadi. Kan enggak ada manfaatnya berarti kewajiban tadi si penemu mengetahui rincian dan jenis barang yang dia temukan. Enggak ada manfaatnya lagi. Ya, kan tadi dikatakan falya'rif. Nah, jadi orang yang menemukan barang hendaknya dia mengetahui, dia kenali itu barang. Apa manfaatnya? Ya, di balik perintah ini bahwa si penemu barang diperintahkan untuk mengenali ciri-ciri barang yang dia temukan. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk memastikan dan menguji kalau-kalau ada orang yang datang lalu dia ngaku-ngaku bahwa barang itu adalah miliknya. Kan bisa saja, apalagi zaman sekarang. Ya. Misal seseorang berkata, saya kehilangan dompet. Ya. Lalu si penemu barang berhak untuk bertanya kepada yang ngaku tadi. Oh iya pak, iya ciri-ciri dompet bapak gimana? Ciri-cirinya warnanya coklat. Oh maaf pak, salah. Sudah. Ini dusta orang. Kenapa? Karena dia tahu yang dia temukan dompetnya bukan warna coklat tapi hitam. Ya. Kalau ternyata tebakannya benar, oh iya coklat. Jangan langsung dikasih. Ya, isinya apa aja pak? Oh isinya apa? Di situ ada KTP saya. Kalau nggak percaya bisa dilihat. Nah, kan enak. Nah, kalau ternyata dilihat, oh ini KTP-nya nggak sesuai. Ya, ini KTP-nya perempuan sementara yang datang laki-laki. Padahal tadi tebakannya betul, warnanya coklat. Gitu ya. Nah, ini manfaatnya. Untuk menjaga dari pengakuan orang-orang yang cuma ngaku-ngaku kehilangan barang padahal dia ingin memiliki barang yang diumumkan tadi. Nah. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kalau ternyata orang yang datang itu dia menyebutkan ciri-ciri yang cocok, warnanya, ya, jenisnya, semuanya benar, ya, cocok dengan sifat-sifat barang yang ditemukan, maka orang yang tadi menemukan ini dia harus memberikan, jangan juga dia tahan-tahan, ya. Nah, inilah jamaah rahimani wa rahimakumullah faedah manfaat dari apa tadi atau hikmah ya di balik perintah untuk menjaga ciri-ciri barang temuan. Kalau tadi yang disebutkan di sini, kalau barang yang ditemukan itu berupa kantong, ya harus disebutkan tutupnya apa, ya pengikat, kalau ada talinya yang untuk mengikat, pengikatnya bagaimana, apakah dari tali rapia, tali rapianya warnanya apa, kalau bukan tali rapia tapi karet, begitu. Paham ya? Nah, berarti enggak masalah orang yang menemukan satu bungkusan, wah ini ada bungkusan ini, cuma enggak tahu, atau semacam tas atau kardus. Nah, yang nemukan ini boleh dia melihat isinya, nggak dilarang ya. Sebelum dia umumkan, dilihat dulu ini kantong isinya apa ini ya, lalu dia umumkan telah ditemukan sebuah kantong sementara dia nggak tahu apa isi kantong tersebut ya. Siapa tahu isinya cuma batu ya, siapa tahu isinya cuma sampah ya, tapi dikemas seolah-olah itu barang berharga. Nah, jadi boleh ya, orang yang menemukan sesuatu yang terbungkus, yang tertutup, dia lihat isinya dalam rangka apa tadi, untuk mengenali ciri-ciri barang temuan tadi, supaya ketika diumumkan lalu datang orang yang mengaku bahwa itu miliknya dia, dia bisa tes, dia bisa uji, dia bisa tanya dulu, jangan langsung diberikan. Paham ya? Nah, ini yang kata Nabi SAW disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, Abu Dawud, An-Nasa'i dan Ibnu Hibban. Hadisnya dari Iyad bin Himar ya, Rasulullah SAW bersabda, man wajada luqatatan fal yushhid zawai adlin. Nah, ini juga perlu. Barang siapa yang menemukan barang temuan ya, hendaklah ia mempersaksikan ya, orang yang adil. Iya. Jadi dia saksikan ini, saya nemu barang ini, kamu menjadi saksi ya, ini ciri-cirinya demikian, demikian, demikian. Nah, wal yahfaz ifasaha wa wika'aha. Nah, ini tadi yang sudah kita jelaskan. Hendaklah si penemu barang tadi menjaga ya, tutupnya dan pengikatnya. Maksudnya dia jaga ciri-ciri tadi, jangan diumbar, jangan disebarkan. Bahkan ketika pengumuman pun dijaga, jangan diumumkan, cukup umumkan secara global. Fa in jaa sahibuha fala yaktum. Nah, kalau dia sudah umumkan, lalu datang seseorang mengaku bahwa itu barang miliknya, Anda sudah ngetes dia, menanyakan dia ciri-ciri, cocok, ya, maka kata Nabi SAW, jangan menyembunyikan dia. Nah, jangan menyembunyikannya. Naam. Fahuwa ahakku biha, karena ia lebih berhak atas barang temuan tersebut. Ya iya, ya orang barangnya dia, milik dia. Nah, wa in lam yaji sahibuha fa innahu malullah yu'tihi man yasha. Nah ini, apabila pemilik barang temuan ya tidak juga si pemilik barang itu datang ya, maka barang temuan itu adalah hartanya Allah. Allah akan berikan kepada siapa saja yang dia kehendaki. Nah, jadi jamaah rahimani wa rahimakumullah, di sini kalau dia sudah umumkan, ada dua kemungkinan kan, berarti ada orang yang datang mengaku bahwa itu barang miliknya. Apa yang Anda lakukan? Tes dia, uji dia, tanya dia tentang ciri-ciri barangnya seperti apa. Kalau gak ada yang datang, gimana? Dia umumkan selama setahun. Ya, satu tahun. Semenjak itu ditemukan. Iya. Pengumumannya disampaikan di tempat-tempat umum. Ya, seperti di mana? Di pintu masjid, atau di mading masjid, atau di tempat-tempat pertemuan umum. Ya, di halte. Atau kalau sekarang, ya, bisa juga dengan media cetak, ya, dan yang semisalnya. Nah, dan juga di lokasi tempat barang itu ditemukan, ya, di lokasi tempat barang itu ditemukan. Karena bisa jadi si pemilik barang ingat, lalu dia kembali ke tempat, oh dia tidak dapati barang milik dia, tapi ada pengumuman. Nah, kan enak, gitu ya. Dia umumkan dulu. Kalau dia sudah umumkan selama satu tahun, tidak juga ada yang mengaku bahwa itu milik apa enggak ada pemiliknya, ya si pemilik barang enggak juga menampakkan diri, maka barang yang ditemukan tadi boleh digunakan oleh orang yang nemuin tadi, boleh dipakai. Boleh dimanfaatkan. Cuma konsekuensinya apa? Nanti suatu saat ada pemiliknya datang, dia harus berikan kalau barang itu masih utuh. Ya, kalau ternyata sudah berkurang atau sudah kepake, ya dia harus ganti. Dia harus ganti. Nah, ini berdasarkan hadis, ya. Disebutkan bahwa fa in lam ta'rif fastanfiqha wal takun wadi'atan indaka fa in jaa'a talibuha yawman minad dahri fa addiha ilaihi. Jadi setelah diumumkan selama satu tahun, kalau enggak diketahui juga pemiliknya, infakkanlah. Ya. Dan jadikanlah temuan tersebut sebagai titipan padamu. Jadi dianggap itu hanya sebatas barang titipan. Tetap. Jangan dianggap hak milik. titipan saja itu. Kalau suatu hari, suatu saat pemiliknya datang, serahkan, tetap diserahkan. Nah, gitu ya. Nah, ini dijelaskan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullah di sini. Wa illa 'arrafaha haulan wa ba'da dzalika yajuzu lahu shurfuha walau fi nafsihi wa yadhmanu ma'a maji'i sahibiha. Ya. Kemudian kata Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala tentang barang temuan yang ditemukan di Mekah. Waluqatatu Makkata asyaddu ta'rifan min ghairiha. Dan barang temuan di Mekah, kalau lagi umroh atau lagi haji atau sedang ziarah ke sana. Ya. Gimana kalau menemukan barang temuannya? Nah, itu lebih dipertegas pengumumannya, diperkuat dibandingkan dengan temuan lainnya. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, annaha la tahillu luqatatu Makkah illa li mu'arrifin. Ya. Barang temuan yang ada di Mekah itu enggak halal untuk diambil, kecuali kalau dia mengambilnya untuk diumumkan. Ya, jadi enggak boleh dimiliki. Ya. Hanya sekadar untuk diumumkan. Dan sekarang ya alhamdulillah ada apa? Fasilitas ya di Masjid Nabawi, di Masjid Masjidil Haram yang ada di Mekah. Ya, kotak tempat apa barang hilang. Sehingga kalau Anda kehilangan barang itu mudah untuk mencarinya, ya tinggal ke tempat tersebut. Naam. Bahkan setahun atau dua tahun kemudian insya Allah barang Anda pun masih utuh. Ya. Masya Allah, ini termasuk bentuk penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap dua kota suci itu. Ya, khususnya Mekah, termasuk doanya Nabi Ibrahim yang Allah kabulkan. Ya, Rabbij al hadzal balada amina. Ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Ya. Kemudian jemaah rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya ya, boleh enggak orang yang menemukan barang memanfaatkan tadi barang yang dia temukan yang sifatnya remeh sepele? Nah, di sini disinggung oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullah, wala ba'sa bi ayyantafi al-multaqitu bisyai'il haqiri kal asa was saut wa nahwihima. Tidak mengapa orang yang menemukan suatu barang temuan tapi barang yang dia temukan ini remeh sepele, kayak tongkat ya, pecut atau duit recehan ya, nemu di jalan uang gopek ya 500 perak atau 1000. Ini orang yang kehilangan pun mungkin enggak terlalu masalah buat dia. Ya. Dia enggak merasa terbebani, enggak merasa sebagai bentuk musibah. Ya, tidak dianggap. Nah, kalau yang seperti ini tidak mengapa dimanfaatkan, tapi itu pun disebutkan ba'da ta'rifi biha bihi salasan, setelah mengumumkannya tiga kali ya. Nah. Tapi kalau berupa makanan itu boleh langsung dimakan. Ya. Tiba-tiba nemu apa seperti disebutkan dalam Sahihain ya, hadisnya dari Anas bin Malik bahwa Nabi SAW pernah sedang melewati satu jalan, lalu beliau nemu sebutir kurma. Coba, sebutir kurma. Siapa sih yang merasa kehilangan? Waduh, saya kehilangan apa? Kurma berapa? Berapa bungkus? Satu butir. Kan pasti orang gak terlalu mempermasalahkan kehilangan cuma sebutir kurma aja. Nabi menemukan sebutir kurma di jalan. Lalu apa kata Nabi SAW? Laula anni akhafu an takuna minas sadaqati la akaltuha. Seandainya aku tidak khawatir kurma yang kutemukan ini adalah kurma dari zakat atau sedekah, niscaya aku akan memakannya. Ini kan enggak ketahuan nih kurma apa nih, jangan-jangan kurma orang yang muzakki punya, yang akan dia berikan kepada mustahiknya. Ada kemungkinan seperti itu. Sampai Nabi SAW mengatakan, kalau tidak ada kekhawatiran seperti itu, aku akan makan kurma ini. Ini dalil boleh kita kalau menemukan ya semacam itu. Ya. Nah, karena ini kan jangan sampai kita mubazir, tahu itu bisa dimakan, jangan malah ditendang-tendang, diinjek sepele. Ya, nemu sebutir anggur, ambil, makan. Nemu sebutir apalagi? Lengkeng. Apalagi? Itu sepele. Boleh. Ya, boleh langsung dimakan. Nah, kalau yang mau ya, atau dia ambil dan dia berikan ke orang, atau dia berikan ke binatang yang menyukainya. Ya. Nah, jemaah rahimani wa rahimakumullah, ini tentang barang temuan yang sifatnya remeh. Ya. Berarti barang temuan itu ada apa? Tiga jenis ya. Nah, jenis yang pertama, barang yang tidak perlu, apa, barang yang tidak terlalu menarik minat manusia. Nah, itu tadi. Ini kan gak terlalu menarik minat orang. Kadang orang ngelihat dicuekin cuma gopean, ya kan? Tapi kalau ngelihat cepean, lain lagi. Ya, 100 ribu bisa rebutan orang yang ngambilnya kadang. Nah, ini jenis yang pertama, barang yang tidak terlalu menarik minat orang. Ya. Jenis temuan seperti ini bisa langsung dipungut dan dimiliki tanpa harus mengumumkannya. Paham ya? Ini jenis barang temuan yang pertama. Kemudian jenis yang kedua, ini yang kita bahas, diakhirkan di sini oleh Imam Syaukani. Barang yang tercecer, yang tidak boleh dipungut. Ya, ini kenapa kok enggak boleh dipungut? Karena sifatnya hewan yang dia bisa menjaga dirinya sendiri, punya naluri yang Allah berikan kepadanya, seperti apa tadi ya, unta yang hilang nanti dibahas, atau sapi atau kerbau ya, nggak boleh diambil ya, tiba-tiba dia narik-narik sapi diangkut ke mobil dia ya. Kenapa dibawa? Ini saya nemu ini, gak tahu punya siapa ini. Gak boleh. Karena dia bisa menjaga sendiri. Ini jenis yang kedua. Yang ketiga, selain jenis tersebut, ya, selain jenis yang tadi sudah disebutkan, yaitu barang yang disyaratkan dipungut, tapi tujuannya untuk apa? Menjaganya. Ya, untuk kepentingan pemiliknya. Ini masya Allah ya, dari sini di dalam bab ini bagaimana Islam ya itu menjaga hak, ya, pemilik barang, hak muslim. Nah, tadi satu yang terlewat, ya, yang namanya luqathah itu barang yang tidak diketahui siapa pemiliknya, itu luqathah. Kalau diketahui pemiliknya itu bukan luqathah. Ya, saya pernah lagi singgah di bengkel motor, ya. Tiba-tiba ada orang kenceng naik motor, ya. Nah, naik motor tiba-tiba berhenti di bengkel itu, ya. Kemudian disusul dia oleh motor belakangnya. Oh, ternyata orang yang pertama ini yang singgah di motor, dia baru saja melihat handphone orang yang ada di depannya jatuh. Dia pungut, tapi bukan untuk mengejar si pemilik handphone. Dia malah balik arah untuk memiliki handphone itu. Nah, motor yang ada di depannya begitu merasa handphonenya jatuh, dia lihat ke belakang ada orang memungutnya, tapi malah lari ke sana, dikejar. Ketemu di bengkel, malah yang menemukan tadi merasa jengkel. Ah, sialan, katanya. Udah dapat handphone bagus tadi. Na'udzubillah. Iya. Bagaimana kalau dia menemukan barang temuan yang memang tidak diketahui pemilik? Ini dia tahu pemiliknya itu siapa. Orang jatuh kok. Makanya jangan dianggap itu sebagai luqathah. Diketahui siapa pemiliknya. Nah, begitu ya. Nah, begitu juga lagi lewat di halaman orang, udah tahu itu halaman si pemilik, halaman rumah seseorang. Lalu dia lihat di halaman itu ada sesuatu yang berharga, lalu dia ambil, dianggap luqathah. Enggak bisa. Namanya saja di halaman orang tertentu. Ya, atau ditemukan gelas cantik, atau ditemukan ember, ya, atau apa saja. Kalau di halaman seseorang itu tidak termasuk luqathah. Paham ya? Jadi yang namanya luqathah adalah barang yang tidak diketahui siapa pemiliknya. Barakallahu fikum. Kemudian kita baca hadis, ya, dari Zaid ibn Khalid al-Juhani, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'alahu rajulun anil luqathati. Dari Zaid bin Khalid al-Juhani, semoga Allah meridainya, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ya, tentang seseorang yang menemukan emas atau perak yang tercecer. Iya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, umumkanlah, ya, beserta wadahnya, talinya. Ya, tsumma arif hasanatan. Kemudian umumkanlah selama 1 tahun. Ya, tsumma stamti' biha. Kalau sudah diumumkan 1 tahun, tidak ada yang mengambilnya, maka gunakanlah. Nah, tadi ya rinciannya seperti sudah kita terangkan. Nah, ya, tapi apa? Dia gunakan itu sebagai barang titipan, bukan hak milik. Fa in jaa rabbuha fa addiha ilaihi. Kalau suatu saat pemilik barang itu mencarinya, ya, dan menemukan Anda, maka serahkan barang yang Anda temukan itu kepada dia. Nah, lalu Nabi ditanya tentang unta yang tersesat. Nah, ini gimana? Ini unta siapa ini? Tersesat dia, enggak dikenali pemiliknya. Nabi ditanya tentang unta yang tersesat. Faghadiba. Nabi sallallahu alaihi wasallam marah. Ya. sampai memerah wajahnya. Iya, lalu bilang, malak, iya, wa malaka walaha ma'aha siqa'uha wa hidha'uha taridul ma'a wa tar'ash shajara fadarha hatta yalqaha rabbuha. Kata Nabi, apa urusanmu dengan unta itu? Biarkan dia. Nah, ini dalilnya. Ya, kalau nemu unta yang tersesat jangan diambil, jangan dianggap luqathah. Nabi melarangnya, biarkan dia. Kenapa? Karena unta itu dia bisa apa? Mengurusi dirinya gitu. Dia punya kantung air, ya. Dia bisa menghampiri sumber air, bisa memakan pepohonan. Bisa dia dengan instingnya, dengan nalurinya bisa menjaga kehidupan dia. Biarkan sampai pemiliknya menemukannya gitu. Nah, lalu Nabi pernah ditanya juga tentang kambing, gimana? Nah, kalau kambing lain lagi. Ya, kalau kambing kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala laka aw li akhika aw li dhibbi. Kalau kambing, ya ambil, karena bisa menjadi milikmu atau milik saudaramu. Ya, ini si pemilik kambing itu, atau milik serigala. Kalau dilepas, pasti dia akan dimakan oleh serigala. Nah, jadi kesimpulan dari hadis ini, jemaah rahimani wa rahimakumullah, yang pertama bahwa apa? Siapa yang mendapatkan harta yang hilang atau yang tercecer dari pemiliknya, dianjurkan untuk mengambilnya. Ambil. Tapi ingat, tujuannya apa? Tujuannya untuk menjaga hak saudaranya. Ta'awun, saling menolong. Dan jangan dianggap enggak ada pahalanya. Itu termasuk bentuk amanah. Sampai disebutkan dalam sebuah kisah salah seorang rawi hadis di Mekah, ya, salah seorang pemuda ini menemukan permata yang sangat berharga, ya, semacam berlian gitu ya, di dalam kantong. Ini tentu nilainya sangat tinggi. Permata-permata berharga dia temukan. Tapi lihat bagaimana amanahnya seorang pemuda yang soleh ini. Dia tahu fikih, dia tahu syariat. Setelah dia temukan barang itu, dia pun mengumumkannya. Ya, di tempat-tempat keramaian, diumumkan di tempat berkumpulnya orang. Sampai datang kepada pemuda ini seorang bapak-bapak yang mengaku bahwa permata-permata itu adalah milik dia. Dia kehilangan permata tersebut. Setelah disebutkan ciri-cirinya, pengikatnya, kantongnya seperti apa, cocok. Ya, langsung diberikan oleh pemuda itu utuh, tanpa dikurangi sedikit pun. Masya Allah. Iya kan? Nah, si bapak-bapak ini tentu merasa berjasa besar dengan pemuda ini. Dikasihlah imbalan. Ini imbalannya. Ya, karena permata ini luar biasa nilainya, harganya. Tapi apakah diambil imbalan tadi oleh si pemuda yang saleh? Tidak diambil. Malah dia berkata, "Oh, tidak, tidak." Ya. Ini adalah milik Anda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya memerintahkan kami untuk menjaganya kemudian mengembalikan kepada pemiliknya. Sebatas itu. Padahal hukumnya kalau mau menerima imbalan semacam itu pun tidak terlarang. tapi bagaimana waroknya dia, kejujuran dia, keikhlasan dia. Beda sama yang tadi saya ceritain di daerah Jakarta sini. Ngelihat handphone orang jatuh, tahu pemilik ada di depannya, dia malah balik arah mau bawa kabur itu handphone. Iya, kalau dia ambil untuk ngejar si pemiliknya itu masya Allah terpuji. Iya. Nah ini pemuda saleh tadi dikasih imbalan dia menolak. Karena mengamalkan hadis yang tadi kita bacakan beberapa hadis di antaranya. Masya Allah. Akhirnya bapak-bapak ini merasa takjub ya dengan akhlak dan kejujuran serta keikhlasan pemuda tadi. Ya, sudah berjalannya waktu sekian lama sampai pemuda ini pun sudah lupa dengan peristiwa yang pernah dia alami dengan apa? Pernah menemukan barang seharga itu, berlian tadi, permata tadi. Suatu hari dia berlayar, melaut ya. Karena para sahabat juga ada yang menjadi nelayan ya. Dan kita tahu di kitab Bulughul Maram ya kan ada hadis yang salah seorang apa sahabat bertanya tentang air laut. Tahu air laut itu suci, cuma bisa dipakai bersuci atau tidak. Ini juga dalil bahwa di antara para sahabat ada yang menjadi nelayan. Nah, pemuda yang saleh tadi untuk kebutuhan apa keperluan dia berlayar. Qadarullah tertimpa musibah. Dia sampai pada akhirnya terdampar di sebuah pulau. Terombang-ambing, badai, terdampar di sebuah pulau dan pulau itu berpenduduk. Nah, gitu ya. Berpenduduk. Penduduknya muslimin. Masya Allah. Ya. Maka dia pun tinggal di pulau itu, disambut oleh warga setempat, dan dia dapati penduduk pulau itu tidak pandai membaca Al-Quran. Tidak pandai membaca Al-Quran. Maka semangat dakwahnya dia, ya, dia pun mengajarkan Al-Quran kepada penduduk pulau itu. Anak-anaknya, pemudanya, bapak-bapaknya, masya Allah. Sampai akhirnya warga setempat, penduduk itu merasa senang dengan pemuda ini. Ya. Sampai pada satu masa ditawarkanlah dia untuk menikah dengan salah seorang gadis yang ada di pulau itu. Ya, ya setelah disebutkan ciri-ciri demikian, di sana ada seorang gadis, ya perempuan, dia mempunyai harta, ya. Apa orang tuanya sudah meninggal, ayahnya. Ya. Maukah engkau untuk menikahi gadis itu? Akhirnya menikahlah dengan gadis pulau tersebut. Setelah menikah, dia pun menemui istrinya, si gadis yang tadi diceritakan oleh penduduk setempat. Pemuda ini kaget. Karena apa kaget? Dia kaget melihat kalung permata yang ada di leher gadis itu. Dia termenung, dia liatin terus lehernya itu, apa kalungnya itu, ya, yang permata tadi. Sampai istrinya heran, kok yang diliatin cuma leher aja? Kok yang diliatin cuma kalung permata aja? Wah, ini akhirnya si perempuan ini cerita. Iya. Dia ceritakan kepada penduduk ya pulau tersebut. Maka mereka pun berkumpul. Ya. Kenapa? Ada apa? begitu besarnya perhatianmu dengan permata ini, ya, masya Allah. Baru dia cerita. Bukan berarti mata ijo, mata duitan gitu yang ngelihat sesuatu yang bersinar langsung tertarik. Bukan. Akhirnya diterangkan bahwa iya, permata ini mengingatkan saya, ya, peristiwa di Mekkah, bahwa saya pernah menemukan ini permata persis seperti yang dikenakan oleh istri saya ini. Langsung orang-orang yang ada di sekitar situ pun bertakbir, Allahu Akbar. Kaget loh, kenapa malah bertakbir ini? Nah, pemuda ini pun kaget. Akhirnya diceritakan bahwa ini adalah kalung dari ayah si perempuan itu, ya, dan dia sudah meninggal dunia. Ayahnya ini pernah menceritakan kepada kami tentang perjalanannya ke kota Mekkah. Kemudian di kota Mekkah dia ceritakan ada seorang pemuda yang sangat jujur, ikhlas. Ketika dia kebingungan mencari permata-permatanya yang hilang, lalu ditemukan oleh seorang pemuda, dan pemuda itu mengembalikan utuh. Ketika akan diberikan imbalan, dia menolaknya. Terus dia sebut-sebut, dia banggakan pemuda itu, sampai pada akhirnya orang tua ini berkata, sungguh aku sangat menginginkan pemuda itu menikah dengan putriku ini. Masya Allah, ya, doa seorang ayah, padahal itu jarak yang jauh, terpisahkan oleh lautan di sebuah pulau. Tapi subhanallah, kejujuran, ya, kejujuran dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Dan ayahnya sudah meninggal dunia, ya, kemudian doanya dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu apa, pemuda ini pun apa, menikah dengan putri, ya, anak perempuan dari seorang bapak yang pernah dia temukan barang apa luqathahnya. Masya Allah, gitu ya. Ini luar biasa bahwa seseorang ketika menemukan barang yang berharga, dia harus menganggap bahwa ini adalah barang titipan. Ya, dia niat untuk menjaganya, menjaga hak seorang muslim. Nah, ini faedah yang pertama, bahwa orang yang menemukan harta yang berharga diambil, tapi niatnya untuk menjaganya, ya, dari kerusakan. Ya, nah. Kemudian yang kedua, orang yang menemukan barang temuan tadi harus mengumumkan atau harus mengenali ciri-ciri barang temuannya itu sebelum diumumkan. Boleh dia buka apa sih isinya, kalau memang itu terbungkus oleh sesuatu, ya. Nah, dia cek, ya, ciri-cirinya. Maksudnya apa tadi? Ketika nanti ada orang yang mengaku-ngaku, maka dia tes, dia tanya. Ya, jangan-jangan dia cuma ngaku-ngaku, bukan pemilik barang sebenarnya. Nah, kemudian yang berikutnya faedah dari hadis ini, kalau ternyata dia sudah mengenali ciri-cirinya, dia umumkan selama 1 tahun, diumumkan di tempat-tempat ramai, di pintu-pintu masjid, di pasar, di tempat pertemuan, dan seterusnya, ya. Bisa diumumkan di surat kabar kalau di zaman sekarang, di radio, di televisi, ya. Kalau memang barang ini adalah barang yang sangat penting, arsip misal, atau dokumen penting, ini pasti orang kehilangan sangat membutuhkan ini, gitu ya. Nah, umumkan. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, kalau tidak diketahui pemiliknya, padahal sudah diumumkan 1 tahun, barang yang dia temukan tadi boleh digunakan ya, boleh digunakan. Tapi apa tadi? Ini hanya sebagai titipan. Ya. Karena kalau ternyata di kemudian hari pemiliknya datang dan barang itu sudah dia gunakan, tidak utuh lagi, dia harus ganti rugi. Ya, yang senilai atau yang serupa. Nah, barakallahu fikum. Kemudian berikutnya, kalau pemilik barang ya datang walaupun sudah berlalu sekian lama dan orang yang datang ini dapat menyebutkan ciri-cirinya akurat, cocok, maka barang yang ditemukan tadi harus dikembalikan ke dia. Ya. Nah. Kemudian berikutnya, khusus untuk hewan yaitu unta yang tersesat dan yang semisal dengan unta ya, tersesat, lepas dia dari kandang atau dari sekawanannya ya, di mana unta ini punya kekuatan untuk menjaga kelangsungan hidup dia. Ya, atau binatang yang bisa terbang. Ya. Burung. Ya, nemu burung merpati atau apa, maka ini enggak boleh dipungut. Enggak boleh diambil. Kenapa? Karena tabiat yang dijadikan Allah pada diri mereka, hewan-hewan tersebut, mereka dapat menjaga dirinya, menjaga kelangsungan hidupnya. Nah, kecuali kalau memang binatang-binatang tadi berada di wilayah yang membahayakan. Ya, jangan dibiarkan, dia selamatkan. Dia ambil, tapi tujuannya untuk apa? Menyelamatkannya. Bukan bermaksud untuk memungutnya dan dianggap sebagai luqathah, tidak. Dan yang terakhir dari hadis yang tadi kita bacakan, untuk kambing ya dan yang semisalnya, lebih baik ya diambil ya, kemudian memberinya makan ya, atau diambil untuk diambil manfaat dia sendiri, atau untuk disedekahkan, atau dia menjualnya. Nah, nah, kalau dibiarkan tidak diambil, ini sama saja membiarkan dia untuk binasa. Ya. Nah, terus gimana kalau pemiliknya datang? Ya, diserahkan kepadanya. Kalau sudah dipotong, nah, diberikan nilainya. Atau kalau sudah dijual, berikan hasil penjualannya. Dan begitu seterusnya. Begitu ya. Tapi kalau pemiliknya tidak datang, maka kambing tadi walaupun sudah dijual atau sudah dimakan, itu adalah milik orang yang menemukannya. Paham ya? Nah, selesai kitabul luqathah. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Selanjutnya kita akan masuk kepada pembahasan yang lain ya, tentang al-qadha, masuk kepada fikih yang terakhir, berarti al-aqdiyah. Iya, kan kita pernah jelaskan bahwa secara global fikih itu tidak keluar dari empat. Ada fikih ibadah, ada fikih muamalah, ada fikih munakahat. Ya, dan kita akan memasuki insyaallah pada pertemuan mendatang yang keempat, yaitu fikih al-aqdiyah ya, tentang berkaitan dengan qadha, peradilan. Nah, dan juga hukum-hukum had. Ya. Barakallahu fikum. Ya. Di sini ada pertanyaan. Jika menemukan barang orang, HP misal, di sebuah toko, kita simpankan atau kita titipkan kepada penjaga toko? Oh, berarti yang menemukan bukan pemilik toko, gitu ya? Anda juga konsumen. Iya, jadi Anda lagi belanja di sebuah toko, terus menemukan handphone di toko itu. Anda yang menemukan, bukan pemilik toko. Nah, pertanyaannya, kita yang simpan atau kita titipkan kepada penjaga toko? Ya, kita titipkan penjaga toko, karena orang yang merasa kehilangan tadi, dia akan datang kepada toko tersebut, ya. Nah, tapi kalau Anda lihat bahwa si pemilik toko adalah orang yang tidak amanah, ya, sementara handphone itu handphone yang bernilai, ya boleh Anda meninggalkan pesan kepada si penjaga toko, ya. Ini nanti kalau datang orang yang merasa kehilangan handphone, hubungi nomor saya. Boleh seperti itu. Ya, boleh seperti itu. Karena tadi kita jelaskan bahwa si pemilik, si penemu barang, dialah yang paling berhak. Paham ya? Nah. Kalau menemukan uang di jalan, bagaimana Ustadz? Pada saat kita lewat jalan itu, uang itu diapakan? Menjadi hak siapa? Iya, tadi pembahasannya. Ya, menemukan uang, kalau uangnya sepele, remeh, ya, cuma nemu uang 1.000, ya, atau 5.000, ini orang yang kehilangan tidak merasa perkara besar. Iya, tadi kita sudah jelaskan boleh langsung dimanfaatkan. Iya. Atau Anda berikan kepada fakir miskin yang ada di sekitar situ, ya. Nah. Tapi kalau uangnya besar, ya tadi pembahasannya sudah kita rinci. Ya, Anda ambil kemudian Anda umumkan selama 1 tahun, ya. Kemudian kalau sudah 1 tahun tidak ada juga yang datang, bisa Anda manfaatkan. Itu menjadi hak siapa? Ya, menjadi hak si penemu. Iya, hak penemu. Nah, begitu ya. Karena tadi disebutkan dalam hadis bahwa itu adalah harta Allah, Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya, tapi kalau ternyata uang yang Anda temukan itu sudah Anda manfaatkan, 2 tahun kemudian, 3 tahun kemudian ada orang, ya, datang dan mengaku bahwa itu uangnya dia, ya Anda harus konsekuen mengembalikan uang tersebut, karena itu sifatnya hanyalah titipan. Paham ya? Nah, sudah zuhur. Nanti insyaallah kita akan lanjutkan. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum, wallahu a'lam bissawab. Naktafi bihadza, wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.